Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, hadirin semuanya, jamaah wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya bisa berkumpul bermuajahah di dalam Majelis Al-Anwar lil Istighatsah wa Ta'lim yang kita cintai bersama ini. Semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan baik di dunia maupun kelak nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan qala Sayyidina Al-Akbar Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Sakaf Al-Alawi radhiyallahu anhu wa nafa'a bih, ma niltu alladhi niltuhu illa bihusnil dhan fil muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyar, su'ud dhan billah wa su'ud dhan bi ibadillah. Intaha. Dikatakan oleh al-imam Abu Bakar As-Sakran bin al-imam Abdurrahman As-Saggaf Alawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak mencapai kedudukan yang tinggi seperti yang mereka capai dari tingkatan para awliya wa salihin illa bihusnil dhan fil muslimin, kecuali yang menyampaikan aku dengan sebab aku selalu melazimkan prasangka baik kepada setiap orang muslim. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, khoslatani, dua perkara, laisa fauqahuma, tidak ada di atas dua perkara syai'un itu, minal khairi, yang lebih baik. Ada dua perkara yang tidak ada yang mengungguli kebaikan dari dua perkara itu. Yang pertama kata Nabi, husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, husnudzon biibadillah, berprasangka baik terhadap hamba-hambanya Allah. Dua perkara ini tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih baik dari dua perkara tersebut. Wa khaslatani, dan kata Nabi, ada dua perkara, laisa fauqahuma syai', tidak ada yang lebih dari itu perkara, dari dua perkara itu, minasyari, daripada kejelekannya. Yang pertama, su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah. Wasu'udzon bi'ibadillah, dan berprasangka buruk kepada sesama hambanya Allah. Paling baiknya amalan adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada setiap orang muslim. Paling jeleknya amalan adalah berprasangka jelek kepada Allah dan berprasangka jelek kepada orang muslim. Kalau berprasangka baik kepada manusia kita sudah lumrah, sudah tahu. Kalau berprasangka jelek kepada manusia lumrah, kita sudah tahu. Tapi yang dimaksud berprasangka baik kepada Allah ataupun berprasangka jelek kepada Allah itu apa maksudnya itu? Yang dimaksud husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, adalah menerima apa yang telah ditakdir oleh Allah untuk kita semuanya. Itu namanya prasangka baik kepada Allah. Anda dikasih kaya oleh Allah, Anda terima saja, alhamdulillah, ini rezeki datangnya dari Allah. Anda dikasih miskin oleh Allah, alhamdulillah, ini memang kehendaknya Allah. Tapi kalau kita ini punya prasangka jelek kepada Allah, seakan-akan kita ini menentang Allah. Layo, ya Allah, kok saya kok dikasih miskin? Ya Allah, saya kok dikasih sakit? Ya Allah, saya kok begini, kok begini, kok begini? Ini namanya berprasangka jelek kepada Allah. Seakan-akan kita ini menyangka kalau Allah itu gak ngerti kepada kita. Kenapa ya Allah saya dikasih sakit? Coba saya gak sakit, saya kan bisa begini. Padahal yang ngasih sakit Allah. Berarti kita ini menyalahkan Allah. Ini namanya buruk sangka kepada Allah. Kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, punya pikiran jelek kepada Allah, menentang godok dan takdirnya Allah, berarti ini adalah musibah yang datang dari Allah. Kalau tidak cepat kita, kalau tidak cepat-cepat kita tobat kepada Allah, yang dikhawatirkan manusia tersebut akan meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min dalik. Memang kadang takdirnya Allah ini gak masuk akal, para hadirin. Dan urusan kepada Allah ini memang gak bisa diukur dengan akal. Urusan ibadah, urusan akhirat, itu jangan pakai diukur dengan akal. Gak masuk akal. Ya apa masuk akal? Jumbatan Shiratal Mustaqim satu rambut dibelah jadi tujuh. Lesak rambut diincak pedot. Apalagi rambut dibelah jadi tujuh, gak masuk akal. Neraka, gak masuk akal sama sekali neraka itu. Katanya ada orang kepalanya nanti dibukul-bukul sendiri kalau kita gak sholat, gak masuk akal itu. Memang agama tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Tapi agama itu yang menerima adalah iman yang ada di dalam hati kita. Antu'minu billah, kita beriman kepada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli, itu semua iman-iman kepada Allah. Dan iman itu adalah tasdik fil qalbi. Yang dinamakan iman itu adalah kepercayaan dalam hati. Islam ini bondone iman tok. Iman itu bondonya percaya. Anda percaya, selamat. Enggak percaya, maka yang diurus adalah nerakanya Allah. Anda percaya, selamat. Enggak percaya, mungsunya adalah Allah. Nah ya apa sekarang masalah iman gak percaya? Masalah kubur. Jawab masalah kubur, gak masuk akal masalah kubur itu. Orang dikubur ada malaikat yang menanyai di kubur, gak masuk akal sama sekali. Wong wis ditutup rapat, ya apa malaikat takon-takon nanggune. Tapi iman yang percaya. Adanya surga, wah surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatar ala galbi bashar. Nikmatnya enggak pernah dilihat mata, nikmatnya enggak pernah didengar telinga, nikmatnya enggak pernah terlintas dalam hati. Kaya apa? Nikmat sing enggak tahu delok mata ya apa? Begitu kita minta datang ya apa bentuke surga lek ngono. Memang enggak masuk akal para hadirin, tapi iman yang membuat kita percaya di dalam hati kita. Dan itulah Islam, enggak bisa diukur dengan akal. Islam pakai iman, bukan pakai akal. Jadi urusan takdirnya Allah jangan dipikir dengan akal. Kok aku kok dingin ini nombi Allah ya? Saya kok jadi begini ya? Kenapa sih saya kok enggak kaya tetangga saya kaya? Ya Allah, kenapa saya dibuat seperti ini? Ya Allah, kenapa saya begini? Oh, ini berarti menentang Allah, menyalahkan Allah, padahal Allah yang punya takdir. Coba Anda perhatikan satu aja, saya ambilkan contoh bagaimana takdirnya Allah yang enggak masuk akal. Di sini dikatakan wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mruun dzu himmatin yubla bi'aishin dayyiqi wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibul aishil ahmaki. Ini tak kasih contoh takdirnya Allah yang tak masuk akal, tapi iman yang main. Wa ahaqqu khalqillah, dan yang paling berhak dari makhluknya Allah, bilhammi imru'un, yang paling berhak dari makhluknya Allah untuk mendapatkan cobaan itu adalah manusia. Dhuhimmatin, yang punya semangat tinggi, yubla bi'aishin dayyiki, tapi diberi cobaan oleh Allah, dikenakan kemiskinan di dalam kehidupannya. Semangat ada, Pak. Mau belajar, kepingin belajar, cuma duit gak ono. Mau ibadah, maaf-maaf, tapi cacat. Mau berjuang, tapi keadaan tidak memungkinkan. Ini cobaan dari Allah. Kalau orang itu tadi terus putus asa, orang itu tadi menentang Allah, maka tidak ada kebaikan bagi dia. Tidak di dunia baik, juga enggak di akhirat dia akan menjadi orang yang baik. Wa minad dalil, dan daripada tanda-tandanya kebesaran Allah, alal ghadai, daripada ketentuan Allah, wa hukmihi, dan hukumnya Allah, bu'sul labib wa tibul aishil ahmaki. Bu'sul labib, kesusahan bagi orang yang pintar. Diberikan ini takdirnya Allah yang tidak masuk akal. Kesusahan bagi orang pintar, wa tibul aishil ahmaki, dan kenyamanan di dalam kehidupan bagi orang yang bodoh. Sebagian ulama mengatakan, kadang kita ini semakin beribadah, kita ini semakin soro uribe. Semakin enggak ibadah, semakin enak uribe. Sholat, semakin kita ngoyok sholat, toko itu tambah sepi. Semakin maca Quran, kerjaan ini koyok-koyok masalah tok. Semakin kita lupa kepada Allah, koyok-koyok kerjaan ini lancar, toko rame tok begitu. Hadirin, ini gak bisa dipungkiri, memang begitu. Dan ini adalah menunjukkan ketetapan Allah, dan ini menunjukkan pembuktian dari Allah bahwa agama itu gak masuk akal. Semakin Anda dekat kepada Allah, berarti semakin susah, semakin banyak masalah yang akan tertimpa di dalam kehidupan Anda. Gak masuk akal. Mestinya kan tambah cidak ambil Allah, tambah enak. Watibul aishil ahmaki, dan orang yang yang bodoh, yang jauh dengan Allah, yang putus asa, mereka hidupnya tambah enak. Loh kok bisa begitu? Jangan dilihat dari dohirnya, karena Islam ini gak dipandang dengan akal, Pak. Islam ini main iman. Tak kasih contoh saja dari ini tadi. Kenapa orang yang dekat kepada Allah kok tambah banyak cobaan? Kenapa orang yang jauh kepada Allah kok malah enak-enakan? Begini, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan Allah itu adalah kenikmatan. Kalau sampai mau tahu kehidupannya para kiai, para ulama ini, itu mereka tuh koyok-koyok enak, Pak, padahal jurune ndak enak. Sampai tahu kalau jadi ulama itu kira-kira lek ana wong gajian gede teko tanang ulama, enggak, Pak. Lek wis soroh tekoe nang ulama, ulama iki gawe panggenane sambatan tok. Oh, lek wis ana masalah, Beb, eling kon yang Habib ya. Yai, ana masalah. Begitu kon masalahmu enak nang ndi kok ndak Babib maneh, ndak yai maneh. Tapi subhanallah, masalah yang datang begitu besarnya, begitu banyaknya, itu menjadi tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Iman yang main. Banyaknya masalah tambah nikmat, para hadirin. Tambah munajat kepada Allah. Disambati orang, tambah minta kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, tambah enak, tambah nikmat, tambah enak, tambah nikmat, begitu. Ya kalau saya bahasakan secara gampang bahasanya saya, itu masalah yang datang kepada orang yang dekat kepada Allah itu masuknya dengan gampang dan keluarnya dengan gampang. Jadi teko ni masalah itu dianggap enteng, toh jadi ini enak, Pak. Kenapa? Kok dianggap enteng? Iya, karena yang buat masalah Allah dan yang akan menyelesaikan masalah Allah. Tapi kalau orang yang enggak yakin dengan Allah, ada masalah, dipikiri dewe, dolek dalan dewe, enggak iso buka dalan nih, sing buka dalan itu Allah. Yang ngasih masalah Anda itu Allah. Jadi kalau Anda kepingin selesai masalahnya, ya kembali on yang Allah, begitu aja. Itu kalau kelasnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah, mereka dilulu kenikmatan di dunia. Yo, kenikmatan di dunia. Tapi dia gak ngerasakan enak, Pak. Banyaknya nikmat gak tambah kerasa enak, tambah kerasa sumpek. Gara-gara kakek duit setruk. Bukan gara-gara gak duit-duit loh, Pak, setruk, Pak. Gara-gara kakek duit setruk, mikiri kerjaannya boleh bingung, dok, mikir liver. Bingung, deg-deg ambil pabrik, jantung. Begitu dah urusannya. Tapi coba orang-orang para alim ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, duit-duit enak, tak ndak duit-duit yo sik pancet ae lek warung itu dikelilingi terus ae. Darok bedane, Pak. Duit-duit ambek ana duit terus lek sego goreng istiqomah, Pak. Lek jenenge tahu campur istiqomah, duit-duit ndak tahu duit-duit istiqomah, ana duit dibayar ndak ana duit wong tahu campure kena laku, utang, Pak. Tok. Istiqomah pokoke. Ndak ada masalah. Duit-duit sego goreng tak bayar, ndak duit-duit meneh yo nggih Pip meten apa, oh, gampang saja, ndak pernah dipikir. Rasa enak dok, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bagaimana bisa melapangkan hati kita menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, karena belum tentu yang kita kehendaki itu adalah bagus di hadapan Allah. Belum tentu yang kita benci itu adalah jelek di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita pasrahkan total jiwa, harta, pikiran, keluarga dan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga jiwa, iman, Islam kita, sehingga kita seluruhnya besok kapan dikehendaki oleh Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.